cantik, betul-betul punya kualitas, saudara. Bersama Derosta, asli dole. Sumpah. Iya. Cocok. Ini Reko. Wahmud. Diva. Putih. Mas Ejiku Yuca. Karya dari Raden Hussein Alta. Derosta. Seiring lagu Aini Leko, terima kasih. Diva Sotoy.